Thoriq bin Mizzat mengukir karang dengan namanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di daerah Eropa ada sebuah gunung karang yang bernama Gibraltar. Ini merupakan nama Eropa yang aslinya adalah Jabal Thoriq atau Gunung Thoriq. Siapakah pemuda yang mengukirkan namanya di gunung karang itu? Inilah kisahnya. Mendung hitam menggelayut di atas bumi Spanyol. Eropa sedang dikangkangi oleh penjajah Raja Gotik yang kejam. Kaum wanita merasa terancam kesuciannya. Para petani dikenakan pajak tanah yang tinggi dan banyak lagi penindasan yang tidak berperi kemanusiaan. Raja dan para anteknya bersukaria dalam kemewahan, sedang rakyat merintih dalam kesengsaraan. Sebagian besar penduduk yang beragama Kristen dan Yahudi mengungsi ke Afrika, berharap mendapat ketenangan yang lebih menjanjikan. Dan saat itu Afrika adalah sebuah daerah makmur dan mempunyai toleransi yang tinggi karena berada di bawah naungan pemerintahan Islam. Satu dari jutaan pengungsi itu adalah Julian. Dia adalah gubernur Ceuta yang putrinya Florinda telah dinodai oleh Roderick, raja bangsa Gotik. Mereka memohon kepada Musa bin Nusair, raja muda Islam di Afrika, untuk memerdekakan negeri mereka dari penindasan raja yang zalim itu. Setelah mendapat persetujuan khalifah, Musa melakukan pengintaian ke pantai selatan Spanyol pada bulan Mei tahun 711 Masehi. Dan saat itu, Thoriq bin Mizzat, budak barbar yang juga mantan pembantu Musa bin Nusair, memimpin 12.000 anggota pasukan muslim menyeberangi selat antara Afrika dan daratan Eropa. Begitu kapal-kapal yang berisi pasukannya mendarat di Eropa, Thoriq mengumpulkan mereka di atas sebuah bukit karang yang dinamai Jabal Thoriq atau Karang Thoriq, yang sekarang terkenal dengan nama Gibraltar. Di atas bukit karang itu, Thoriq memerintahkan pembakaran kapal-kapal yang telah menyeberangkan mereka. Tentu saja, perintah ini membuat prajuritnya keheranan. "Kenapa Anda lakukan ini?" tanya mereka. "Bagaimana kita kembali nanti?" tanya yang lainnya. Namun, Thoriq tetap dalam pendiriannya. Dengan gagah berani, dia berseru, "Kita datang ke sini tidak untuk kembali. Kita hanya punya pilihan, menaklukkan negeri ini dan menetap di sini, atau kita semua syahid." Keberanian dan perkataan yang luar biasa ini tergambar di dalam syair. Tatkala Thoriq membakar kapal-kapalnya di pantai Andalusia, Spanyol, prajurit-prajurit mengatakan tindakannya tidak bijaksana. Bagaimana bisa mereka kembali ke negeri asal? Dan perusakan peralatan adalah bertentangan dengan hukum Islam. Mendengar itu semua, Thoriq menghunus pedangnya dan mengatakan bahwa setiap negeri kepunyaan Allah adalah kampung halaman kita. Kata-kata Thoriq itu bagaikan cambuk yang melecut semangat prajurit muslim yang dipimpinnya. Bala tentara muslim yang berjumlah 12.000 orang maju melawan tentara Gotik yang berkekuatan 100.000 tentara pasukan. Mereka, pasukan Kristen, jauh lebih unggul baik dalam jumlah maupun persenjataan. Namun semua itu tidak mengejutkan hati pasukan muslim. Tanggal 19 Juli tahun 711 Masehi, pasukan Islam dan Nasrani bertemu. Keduanya berperang di dekat muara sungai Barbait. Pada pertempuran ini, Thoriq dan pasukannya berhasil melumpuhkan pasukan Gotik hingga Raja Roderick tenggelam di sungai itu. Kemenangan Thoriq yang luar biasa ini menjatuhkan semangat orang-orang Spanyol, dan semenjak itu mereka tidak berani lagi menghadapi tentara Islam secara terbuka. Thoriq membagi pasukannya menjadi 4 kelompok dan menyebarkan mereka ke Cordoba, Malaga, dan Granada, sedangkan dia sendiri bersama pasukan utamanya menuju ke Toledo, ibu kota Spanyol. Semua kota-kota itu menyerah tanpa perlawanan berarti. Kecepatan gerak dan kehebatan pasukan Thoriq berhasil melumpuhkan orang-orang Gotik. Rakyat Spanyol yang sekian lama tertekan akibat penjajahan bangsa Gotik mengalu-alukan orang-orang Islam. Selain itu, perilaku Thoriq dan orang-orang Islam begitu mulia sehingga mereka disayangi oleh bangsa-bangsa yang dipaklukannya. Salah satu pertempuran yang paling seru terjadi di Esijah yang membawa kemenangan bagi pasukan Thoriq. Dalam pertempuran ini, Musa bin Nusair atasannya, sang raja muda Islam Afrika, ikut bergabung dengannya. Selanjutnya, kedua jenderal perang itu bergerak maju terus berdampingan dan dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, seluruh dataran Spanyol jatuh ke tangan Islam. Portugis ditaklukkan pula beberapa tahun kemudian. Penaklukan Spanyol oleh orang-orang Islam mendorong timbulnya perubahan sosial di kalangan masyarakat, di mana kaum muslimin dengan keutamaan dan keadilannya memberikan pemerintahan yang baik dan bijaksana dan membawa efek yang luar biasa. Orang-orang Kristen termasuk pendeta-pendetanya yang pada mulanya meninggalkan rumah mereka dalam keadaan ketakutan kembali pulang dan menjalani hidup yang bahagia dan makmur. Dan saat itu, Cordoba adalah sebuah keajaiban abad pertengahan. Kaum muslimin mengenalkan obor pengetahuan dan peradaban, kecemerlangan dan keistimewaan kepada dunia barat. Thoriq bermaksud menaklukkan seluruh Eropa, tetapi Allah menentukan lain. Saat merencanakan penyerbuan ke Eropa, datang panggilan dari Khalifah untuk pergi ke Damaskus. Dengan disiplin dan kepatuhan yang tinggi, Thoriq memenuhi panggilan Khalifah dan berusaha tiba seawal mungkin di Damaskus. Tak lama kemudian, Thoriq wafat di sana. Budak barbar, penakluk Spanyol, wilayah Islam terbesar di Eropa yang selama 8 abad di bawah kekuasaan Islam telah memenuhi panggilan Rabb-nya. Semoga Allah merahmatinya. Kini saatnya kita menjadi Thoriq-Thoriq baru yang mencemerlangkan dunia dengan rahmat Islam serta mendidik Thoriq-Thoriq baru dengan akidah yang sahih dan akhlak yang mulia sehingga dunia makin cemerlang dengan rahmat ilahiyah sebagaimana kecemerlangan yang pernah diwujudkan di bumi Eropa.